lantar badanku pertaruhkan. Hidupku makin tiada arti. Apa yang mungkin terjadi? Kukira kau takkan bersedih. Perlahan bumi masih berputar, mentari bersinar cemerlang. Diriku harus menghilang, berlindung di balik pusara. Saatnya takdir yang ku nantikan, ku pergi membayar janji. Lepaskan aku sekarang, tak lagi kau dendam padaku. Ku minta engkau jangan menangis, andaikan kau ingat padaku. Pandanglah alam semesta, ku ingin semoga kau bahagia. Engkau jangan menangis, andaikan kau ingat padaku. Pandanglah alam semesta, ku ingin semoga kau bahagia.